Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa nuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Ikhwan fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan masuk kepada kaidah selanjutnya dari kaidah-kaidah yang dibawakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala dalam karya tulis beliau. Kata beliau rahimahullah taala, معاجل المحذور قبل آنيه قد باء بالخسران مع حرمانه. معاجل المحذور, orang yang menyegerakan terburu-buru untuk melakukan sesuatu yang terlarang sebelum waktunya, maka sungguh dia mendapatkan kerugian dan diharamkan dari apa yang dia tuju tadi. Barakallahu fikum. Ini dalam syair, kemudian beliau sendiri membawakan kaidah yang semakna, man istajala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum dengan diharamkan sesuatu tersebut darinya. Siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum diharamkan mendapatkan sesuatu tersebut. Barakallahu fikum. Sebagian ulama mengatakan bahwa kaidah ini dalam bab warisan. Kaidah ini berlaku pada bab warisan. Siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka dia diharamkan dari sesuatu itu. Maka dia diharamkan dari sesuatu itu. Para ulama mengatakan bahwa kaidah ini dalam bab warisan. Kaidah ini diterapkan pada bab warisan. Apa maksudnya barakallahu fikum? Orang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, orang menyegerakan warisan sebelum waktunya, maka dia diharamkan dari warisan itu. Maka dia diharamkan dari warisan tersebut. Maksudnya barakallahu fikum, ini seperti yang dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, wala yarithul qatilu syai'an. Orang yang membunuh, orang yang membunuh, dia tidak akan mendapatkan warisan sedikit pun. Dia tidak akan mendapatkan warisan ya, sedikit pun. Ada orang punya harta sepuh misalnya. Kodolah dengan kondisi sepunya, dia tidak mati-mati, tidak meninggal. Nah, ahlu warisnya ini berharap barakallahu fikum untuk apa? Cepat mendapatkan warisan tadi. Akhirnya apa yang dilakukan? Matanya tertutup dia. Dibunuhlah siapa? Orang yang punya harta tadi. Maka barakallahu fikum, ini namanya apa? Menyegerakan sesuatu sebelum waktunya. Nah, orang yang seperti ini diharamkan dari apa? Sesuatu itu diharamkan dari apa? Wah, warisannya. Diharamkan dari warisnya. Ahlu waris membunuh siapa? Orang yang memiliki harta tadi. Maka dia diharamkan dari warisan tersebut. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kata para ulama, ini pada bab apa? Wah, warisan. Adapun pada bab yang lain, maka dengan perincian secara apa? Lebih detail. Barakallahu fikum. Sudah paham ya? Siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka dia diharamkan dari sesuatu tersebut. Orang yang menyegerakan warisan, ahli waris menyegerakan apa? Warisan dengan cara apa? Membunuhnya. Maka dia tidak akan mendapatkan warisan. Maka dia diharamkan dari sesuatu tersebut. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam pernah menyatakan dalam salah satu hadisnya, hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Abu Dawud rahimahullah taala. Kata beliau, "Laisa lil qatili syai'un wa in lam yakun lahu warisun fa warithuhu aqrabun nas ilaihi wa la yarithul qatil syai'a." Tidak ada bagian sedikit pun bagi orang yang telah membunuhnya. Kalau seandainya yang terbunuh itu tidak punya ahli waris kecuali dia, maka akan mewarisi orang yang paling dekat dengan dirinya. Orang yang paling dekat dengan dirinya. Dan kata Rasul, orang yang membunuh tidak akan mendapatkan warisan tersebut. Sebagian ulama mengatakan, mau sengaja atau enggak sengaja, kalau dia yang membunuh, enggak dapat warisan. Enggak dapat warisan. Barakallahu fikum. Kalau masalah sengaja, mutlak. Sepakat para ulama. Kalau ada anak membunuh orang tuanya, maka dia tidak akan dapat warisan dari orang tuanya. Atau bukan anak, tapi dia berhak untuk mendapatkan apa? Warisan misal. Maka dia juga apa? Tidak akan mendapatkan warisan tersebut. Ahlu waris membunuh orang yang akan mewarisinya, maka orang yang akan memberi warisan kepada dia, maka dia tidak akan mendapatkan warisan tersebut. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, barakallahu fikum, keluar dari bab warisan. Keluar dari bab warisan. Apa itu? Khamr. Khamr itu halal bagi seorang insan di mana? Di surga. Permisalan surga yang Allah berikan, persiapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa apa? Di dalamnya ada anhar. Salah satunya adalah apa? Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Di dalam sungai itu ada di dalam surga itu ada sungai khamr yang ketika orang meminum khamr tersebut dia akan merasakan lezatnya khamr tadi. Artinya khamr itu halal bagi seorang insan ketika di surga. Nah, ketika hidup di dunia dia sudah minum khamr, ketika hidup di dunia dia sudah minum apa? Khamr. Kemudian meninggal dalam kondisi belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak akan mendapat, dia tidak akan merasakan apa? Khamr di surga nanti, di hari akhir nanti. Khamr boleh diminum ketika di mana? Di surga. Tetapi dia menyegerakan waktunya. Di mana? Di dunia. Kodolah meninggal dalam keadaan belum bertobat dari dosa tadi, maka dari akhir dia tidak akan mendapatkan apa? Minum khamr tadi. Uqibah bihirmani. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan, man syaribal khamra fid dunya thumma lam yatub minha haramaha fil akhirah. Siapa yang minum khamr di dunia, kemudian dia meninggal dalam keadaan belum bertobat dari perbuatan tadi, Allah haramkan khamr tadi di akhirat untuknya. Diharamkan. Dia tidak akan mendapatkan apa? Hal tadi di hari akhir. Barakallahu fikum, sepintas memang sama. Iya enggak? Dia menyegerakan sesuatu di dunia, dia enggak akan dapat di waktunya nanti. Di mana? Di akhirat. Kurang lebih apa? Demikian. Barakallahu fikum, padahal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ada enggak sesuatu yang menyakitkan? Yang tidak menyenangkan ada enggak? Jawabnya tidak ada. Dilarang minum khamr ada enggak? Di surga? Hah? Dilarang minum. ada enggak dilarang minum? Jawabnya enggak ada kan? Jawabannya tidak, tidak ada. Kisahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ayyu adna manzilati ahlil jannah?" Ya Allah, seperti apakah gambaran kenikmatan terendah yang didapatkan oleh penduduk surga? Apa kata Rasul? Apa kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Musa, kemudian kisah ini dibawakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi assalatu wassalam. Kata Allah, "Huwa rajulun yuji'u ba'da'an udhila ahlul jannati jannata." Dia itu adalah sosok orang yang didatangkan ke pintu surga setelah penduduk surga itu sudah masuk semua ke dalam surga. Baru di pintu surga. Kemudian apa? Kata Allah untuk orang ini, "Udkhul," silakan masuk. Tapi sebelumnya apa? Sudah dibayangkan kepada orang tadi bahwa apa? Surga itu sudah penuh. Kemudian orang ini mengatakan, "Ya Allah, bagaimana aku masuk? Semua orang telah mengambil tempat mereka. Hak-hak mereka sudah diambil. Semuanya sudah penuh, ya Allah." Terus berjalan hadisnya sampai pada kalimat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang tadi, "Wa mastahat nafsuk wal ladzat ainuk." Apa yang barakallahu fikum, "Wa mastahat nafsuk," apa yang dirimu senang, kamu bisa dapatkan. "Wal ladzat ainuk," dan apa yang matamu lihat kamu suka, kamu juga bisa dapat. Ternyata barakallahu fikum, di surga Allah Subhanahu wa taala ada sungai khamr. Mungkin enggak dia melihat? Mungkin enggak dia melihat? Jawabannya mungkin. Mungkin enggak dia kepingin? Jawabannya mungkin. Nah, tapi barakallahu fikum, terus kenapa dia tidak bisa minum? Berarti dia dihalangi. Berarti dia dihalangi. Tidak, barakallahu fikum. Dijelaskan oleh para ulama terkait dengan hadis, "Man syaribal khamra fid dunya tsumma lam yatum minha haramaha fil akhirah." Siapa yang meminum khamr di dunia kemudian dia tidak bertobat atas perbuatan tadi, maka dia akan diharamkan dari akhir. Dia akan diharamkan dari khamr dari akhir tersebut. Barakallahu fikum, di antara faedah yang disebutkan oleh Syaikh Shalih Qantus hafizahullah taala, para ulama telah berbeda pendapat dalam menjelaskan hadis ini. Dalam menjelaskan hadis ini, yaitu ketika seorang masuk ke dalam apa? Surga, namun dia apa? Telah meminum khamr, maka jawabannya adalah annahu la yastahi. Bukan dilarang, tetapi orang itu tidak memiliki keinginan untuk minum khamr tadi. Bukan dilarang oleh Allah, tetapi apa? Orang tadi ditakdirkan oleh Allah sebagai sosok yang tidak memiliki keinginan untuk minum apa? Khamr tersebut. Assalamualaikum. Jadi dia enggak diharamkan. Dia tidak apa? Dia tidak dilarang ketika dia mau mengambil gelas untuk mengambil apa? Khamr tadi, enggak boleh. Tidak. Tetapi apa? Di dalam hatinya itu sudah tidak ada keinginan untuk minum khamr tersebut. Ini barakallahu fikum. Jadi sekilas dibawakan apa sah? Serupa. Sekilas dibawakan apa sah? Serupa. Wallahu alam bissawab. Intinya barakallahu fikum bahwa ini dalam bab apa? Warisan. Manista'jala syai'an qabla anih, barang siapa yang menyegerakan satu qabla awanihi sebelum waktunya, uqiba bihirmanihi, dia akan dihukum dengan apa? Diharamkan darinya sesuatu tersebut. Dia akan diharamkan darinya sesuatu tersebut. Barakallahu fikum. Kaidah sebaliknya untuk kaidah ini, pembahasan sebaliknya untuk kaidah ini itu lebih umum. Itu lebih umum, yaitu kata Syaikh Sa'di rahimahullah taala membawakan kaidah sebaliknya adalah man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, awadahullahu khairan minhu, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Perhatikan barakallahu fikum. Tadi ada orang, dia mendapatkan, dia sebagai ahlu waris, cuman qadarullah yang punya harta ini tidak meninggal-meninggal. Harapan dia apa? Harta itu cepat turun kepadanya. Barakallahu fikum. Harapan dia harta itu cepat turun kepadanya. Nah, dia berpikir bagaimana cara harta itu cepat turun kepadanya. Kalau dia sampai membunuhnya, dia tidak akan mendapatkan apa? Harta tadi. Nah, sehingga ketika kondisi seperti itu, dia meninggalkan perbuatan apa? Kejahatan tadi. Dia tidak membunuhnya. Kenapa? Lillah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka awadahullahu khairan minhu. Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari hal tadi. Bukan cuma mendapatkan warisan saja, ada sesuatu yang lebih baik daripada itu, keberkahan dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Adapun kaidah yang sebaliknya ini memiliki posisi, memiliki pembahasan yang sangat luas. Memiliki pembahasan yang sangat sangat luas. Di antaranya adalah apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kata beliau, "Manil tamasa ridallah bisakhtin nas radhiyallahu taala anhu wa arda anhu nas." Barang siapa yang mencari keriduan Allah walaupun harus melakukan sesuatu yang dibenci oleh manusia, walaupun harus melakukan sesuatu yang dibenci oleh manusia, maka barakallahu fikum, Allah akan ridho kepadanya dan menanamkan perasaan ridho pada hati-hati manusia kepadanya. Ini namanya apa? Taraka syai'an lillah. Siapa yang mencari keridhaan Allah? Siapa yang mencari keridhaan? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun harus melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh manusia, maka buahnya adalah Allah akan ridho kepadanya dan manusia pun juga akan ridho kepadanya. Manusia pun juga akan ridho kepadanya. Ini barakallahu fikum namanya man taraka syai'an lillah. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali barakallahu fikum dalam masalah ini. Banyak sekali. Mau kita bicara dalam bab muamalah jual beli, mau kita bicara dalam bab muamalah persahabatan, mau kita berbicara dalam bab talabul ilmi, mau kita semua dalam bab kehidupan kita, maka hadis tadi betul-betullah masuk padanya, berlaku padanya, bisa jadikan apa dah dalil. Siapa yang meninggalkan sesuatu, siapa yang ingin mencari keridhaan Allah, walaupun dia harus bertabrakan dengan manusia, Allah pasti akan ridho kepadanya. Dan tidak akan mungkin manusia itu benci kepadanya. Manusia itu pasti akan ridho kepadanya. Ima ajilan au ajilan ima. Apakah rasa cinta dan ridhonya itu dalam waktu dekat atau ridhonya itu apa? Nah, nanti. Atau ridhonya apa? Nah, nanti. Jadi sekarang orang masih belum suka, belum ridho. Tetapi barakallahu fikum, nanti orang itu akan ridho kepada dirinya. Ini barakallahu fikum. Hal yang harus betul-betul kita pegangi baik-baik. Hal yang betul-betul harus kita pegangi baik-baik. Barakallahu fikum. Semua hal dalam masalah apa? Kehidupan kita. Semua hal dalam masalah apa? Kehidupan kita. Barakallahu fikum. Banyak orang berpikir kalau seandainya kita mengimbangi kehidupan manusia, orang itu akan ridho kepadanya. Ya tidak? Dari si penampilan, dari siapa? Pola kehidupan, semuanya. Kalau kita mengimbangi kehidupan manusia, orang itu akan ridho kepadanya. Padahal tidak demikian. Kalau kita mau istiqomah dengan agama kita, maka apa? Orang itu akan ridho kepada kita. Orang itu akan ridho kepada kita. Hal yang menjadi barakallahu fikum prinsip seorang insan, tidak diperkenankan untuk krisis identitas. Barakallahu fikum, banyak orang dia krisis identitas karena mencari keriduan. Contoh, bila antum sebagai seorang dai kemudian hendak berdakwah di awamun nas, manusia awam, beranikah untuk tampil sebagai sosok yang mengamalkan sunnah atau mengikuti kondisi manusia. Nah, beranikah sebagai sosok yang tampil dengan sunnah atau justru mengikuti hadirinya? Kalau mengikuti hadirinya, dia pikir bahwa orang itu akan ridho kepada dirinya. Ya tidak? Dia pikir orang itu akan ridho kepada dirinya. Kalau dia pakai sunnah, jubahnya, tutup kepalanya, dia berpikir orang itu tidak akan ridho kepadanya, akan lari dari dirinya. Akan lari dari dirinya. Nah, di sini barakallahu fikum. Terkadang berpikir itulah fikul dakwah, kita harus melihat kondisi, kita harus ini segala macamnya. Hisbin masuk di situ barakallahu fikum. Plus yang didakwai orang, ya mereka kan belum tahu sunnah, kalau kita pakai jubah, kita pakai ini, orang akan lari. Kata siapa? Orang itu akan lari. Kalau kita melihat barakallahu fikum sosok-sosok kiai-kiai, ketika mereka terjun mendakwahkan apa yang mereka yakini di kampung-kampung, di tempat yang jauh dari sunnah, mereka juga pakai jubah, mereka juga pakai apa? Sorban. Ada barakallahu fikum seorang habib, dia pakai baju koko ataupun pakai baju batik ketika dia berdakwah. Ya enggak. Justru mereka apa? Terlihat orang yang diterima. Terlihat orang yang diterima. Nah, kita demikian barakallahu fikum, jangan sampai kalah sama mereka. Kita itu mendakwahkan apa? Sunnah. Kita berbicara apa? Sunnah. Kalau sebagai sosok apa? Dai. Nah, barakallahu fikum, bukan sebagai sosok dai. Terus gimana? Amalkan barakallahu fikum. Hah? Amalkan. Yang penting prakteknya adalah apa? Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam agama Islam secara sempurna. Jangan yang diambil jubahnya tok, sikap dan perilakunya apa? Sikap dan perilakunya orang-orang yang sikap perilaku awamun nas. Ya kacau nantinya. Ya kah? Kacau. Akan apa? Merusak suasana, akan merusak kondisi dan seterusnya. Nah, di sini barakallahu fikum, jangan sampai menjadi sosok yang krisis identitas. Sudah siap untuk menjadi ahlu sunnah, sudah siap untuk menjadi seorang sunni salafi, maka apa? Pakaian-pakaian sunnah itu jangan sampai apa? Kita itu minder darinya. Belanja orang Purwokerto, orang Cilacap mungkin belanja ke Purwokerto misal. Barakallahu fikum, ke tempat-tempat apa? Belanja yang besar. Pakaian sunnahnya ditanggalkan atau tetap dipakai? Hah? Jubah ini dipakai pas sholat dan taklim atau pas bepergian juga? Ini barakallahu fikum. Berpikir loh, nanti kan jadi pandangan orang. Mantaraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manil tamasa ridallah, barang siapa yang mencari keridhaan Allah walaupun harus melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh manusia, Allah pasti akan ridha kepadanya dan manusia pun juga akan ridha kepadanya. Tanamkan kepada keluarga kita, istri kita, putri-putri kita, jangan sampai memiliki perasaan minder dengan pakaian sunnah tadi, pakaian syar'i tadi. Sungguh dengan hal tadi, orang itu betul-betul akan semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini syai'un mujarrab, sesuatu yang benar-benar apa? Teruji. Pengalaman saja barakallahu fikum. Pengalaman saja. Saya pernah ke sebuah tempat fasilitas umum, masyaallah. Fasilitas umum. Saya menggunakan kaos, menggunakan sarung. Justru menjadi pandangan perasaan gimana orang ini melihat. Bahkan menjadi sosok yang dicurigai. Dipanggil sama security. Diajak ngobrol ditanya. Yang kedua kalinya barakallahu fikum, saya datang lengkap. Jubah saya pakai, kolansua saya pakai. Ternyata pandangannya jauh lebih baik. Orang-orang melayani dengan apa? Pelayanan yang jauh lebih baik. Awalnya mungkin berpikir apa? Ya mbok enggak diurusi, mbok enggak jadi ini segala. Ternyata barakallahu fikum, manil tamasa ridallah bisakhtin nas. Siapa yang mencari keridhaan Allah walaupun harus melakukan dengan sesuatu yang kemungkinan besar orang itu akan membencinya, Allah pasti akan ridha kepadanya dan manusia pun juga akan ridha kepadanya. Sesuatu yang mujarrab wallahu a'lam, sesuatu yang benar-benar apa? Teruji. Bukan oleh satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang. Betul-betul orang yang telah menjalankan ini betul-betul apa? Memperhatikan masalah, mendapatkan seperti apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad alaihi assalatu wassalam. Barakallahu fikum. Anak muda terkadang berpikir kalau hidup dengan kebebasan itu jauh lebih bahagia. Gitu kan? Di antara problem yang ada dalam pondok itu kan anak-anak muda sudah mulai apa? Malas belajar, pinginnya di rumah, pinginnya bermain, pinginnya bebas, pinginnya ini dan segala macamnya. Itu barakallahu fikum namanya apa? Manista jala syai'an qabla awani, siapa yang ingin mengambil sesuatu sebelum apa? Waktunya. Uqiba bihil man, dia akan dihukum dengan apa? Tidak akan mendapatkan hal tadi. Ditentang oleh orang tuanya, tidak difasilitasi oleh siapa? Orang tuanya, terus segala macamnya. Ini barakallahu fikum. Seorang tulab juga harus punya perhatian dalam masalah seperti sudah ada waktunya. Ada waktunya. Dalam masalah menuntut ilmu juga demikian barakallahu fikum. Dikala kita sudah terjun dalam apa? Sudah terjun dalam apa masalah? Al-ilm. Maka seyogianya kita itu harus betul-betul bersungguh-sungguh. Jangan separoh-separoh. Ibarat orang barakallahu fikum, kalau separoh-separoh dalam urusan dunia saja, orang akan percaya enggak dengan dirinya? Ada orang dia sudah pintar naik sepeda motor. Ada orang dia baru belajar naik motor, belum terampil. Ada orang ketiga dia pingin bonceng, milih yang mana? Pilih yang mana kira-kira? Yang sudah terampil atau yang baru belajar? Namanya pasti yang sudah terampil. Apa artinya barakallahu fikum? Dikala menuntut ilmu itu apa? Separoh-separoh, orang juga enggak akan memanfaatkannya. Justru merasa khawatir, jangan-jangan nanti apa? Dia salah dalam menyampaikan, jangan-jangan dan segala macamnya dalam semua hal barakallahu fikum. Jadi jangan sampai mengunduh sesuatu sebelum apa? Waktunya. Mengunduh sesuatu sebelum apa? Waktunya. Bila memang kita harus terus belajar, kita harus terus belajar. Jangan sampai apa? Berhenti. Barakallahu fikum. Ini dalam kaidah yang sifatnya apa tadi. Kita kembali pada permasalahan. Sebaliknya dari kaidah yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, beliau sendiri juga membawakan adalah apa? Man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Syekh Sa'di rahimahullah taala barakallahu fikum pada kaidah ini memberikan contoh pula al-mutallik, orang yang menceraikan istrinya. Orang yang menceraikan istrinya. Dikala dia sakit, dia menceraikan istrinya. Kenapa dia menceraikan istrinya? Khawatir istri ini akan mewarisi hartanya. Khawatir sang istri akan mewarisi hartanya. Ya, entah punya pikiran apa dia. Apa mungkin seperti itu? Misal suami istri pas dia sakit kemudian apa? Istrinya dicerai biar tidak mewarisi hartanya. Sesuatu yang mungkin. Apakah misal barakallahu fikum dia baru menikah sekitar 1 bulan 2 bulan qadarullah sakit dan dia merasa akan mati kemudian dicerai supaya apa? Hartanya tidak jatuh kepada dirinya. Atau pas dia sakit barakallahu fikum dibisiki oleh karib kerabatnya supaya diceraikan supaya barakallahu fikum dia tidak mendapatkan apa? Dia tidak mewarisi hartanya. Atau misal dia istrinya 4 kemudian apa? Supaya tidak terlalu banyak dalam pembagian warisan dicerai salah satu atau 2 atau 3 barakallahu fikum. Mungkin sesuatu itu terjadi. Nah, kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, seorang yang mencerai istrinya di masa sakitnya yang kemungkinan dia mati, maka tetap sang istri ini mendapatkan warisan darinya walaupun sudah diceraikan. Walaupun sudah diceraikan. Walaupun barakallahu fikum sudah keluar dari masa iddahnya. Walaupun sudah keluar dari masa iddahnya. Ada orang umurnya atau ada orang dia mencerai istrinya. Kenapa? Dia sakit kemudian mencerai istrinya. Kenapa dia cerai? Supaya sang istrinya tidak mewarisi hartanya. Supaya sang istrinya tidak mewarisi hartanya. Barakallahu fikum. Kalau sampai terjadi perceraian, sudah jatuh talaknya. Berjalan sampai 3 bulan juga belum mati misal, sampai selesai masa apa? Masa iddahnya. Kan sudah selesai berarti kan sudah bukan istrinya lagi. Tetap barakallahu fikum. Kalau pada setengah tahun setelahnya misal dia meninggal, maka sang istri ini tetap mendapatkan apa? Wah, warisan. Para ulama memberi syarat selama dia belum menikah dengan yang lain. Selama dia belum menikah dengan yang lain. Barakallahu fikum. Artinya sama seperti apa yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, bahwa ketika dia menyegerakan sesuatu sebelum waktu, dia tidak akan mendapatkan sesuatu tersebut. Kemudian Syekh Sa'di juga rahimahullah taala menyebutkan pembahasan juga siapa yang memakai barakallahu fikum pakaian dari sutra. Siapa yang memakai pakaian dari sutra, maka dia tidak akan memakainya di hari akhir kelak. Dia tidak akan memakainya di hari akhir kelak. Di surga dia tidak akan memakainya. Selama dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini sebenarnya adalah barakallahu fikum satu pembahasan yang masuk pada bab warisan. Ini sebenarnya adalah satu pembahasan yang masuk pada bab warisan. Oleh karena itu Syekh Sa'di rahimahullah taala di sini menyebutkan contoh-contohnya mayoritas itu dalam bab warisan. Mayoritasnya pada bab warisan. Siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu tersebut. Dia diharamkan dari sesuatu tersebut. Ini pada bab warisan. Pada bab yang lain hanya pada sesuatu yang sangat terbatas. Bahkan barakallahu fikum Al-Imam As-Suyuti rahimahullah taala, Al-Imam As-Suyuti rahimahullah taala mengatakan la yasluhu li misli hadzal qaidah illa qatil. Tidak pas untuk seperti kaidah ini kecuali orang yang membunuh orang yang akan mewariskan kepadanya. Muris. Kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullah taala, antum bisa kasih catatan pada kaidah ini, berkata Imam As-Suyuti rahimahullah taala bahwa kaidah ini diterapkan pada bab warisan semata. La yasluh, tidak pas untuk kaidah seperti ini kecuali dalam bab siapa? Seorang yang membunuh orang yang akan mewariskan sesuatu kepadanya. Barakallahu fikum. Sudah dibahas ya permasalahan warisan di kota kita ini. Sudah. Hah? Sudah pernah dibahas kan ya? Dibahas lagi. Sekali-kali misal tema ada orang membahas apa? Warisan. Masya Allah luar biasa. Barakallahu fikum. Para ulama ketika menyebutkan sebuah pembahasan tentang al-usul, ilmu-ilmu dasar, mereka betul-betul menyebutkan perkaranya adalah perkara sangat penting. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Syarah Usulut Tafsir, beliau menegaskan perkara yang sangat penting bagi seorang thalibul ilmi adalah apa? Mempelajari dasar-dasar ilmu. Itu apa ilmu? Ilmu usul. Bahasa Arabnya, barakallahu fikum, kemudian kawaid-kawaidnya, usul-usul fikihnya, dan seterusnya. Itu sesuatu yang betul-betul harus dikuasai. Kata beliau rahimahullah taala, barang siapa yang fokus dalam mempelajari furu'nya, furu'nya itu apa? Cabang-cabang ilmunya, maksudnya poin-poin kasus pembahasan, maka dia akan kehilangan furu' dan usulnya. Dia tidak akan mendapatkan cabang pembahasan tadi dan dia juga tidak akan mendapatkan ilmunya. Dia tidak akan mendapatkan itu tadi. Barakallahu fikum. Misal antum mempelajari sebuah apa? Kitab. Yang antum pentingkan adalah fatwa, majmu'ah fatwa. Maka setiap masalah, antum akan mencari judulnya. Antum akan mencari judulnya. Tetapi ketika antum sudah tahu usulnya, barakallahu fikum, dasar dari untuk menyebutkan fatwa tadi, maka apa? Antum bisa akan mengambil sebuah kesimpulan. Saya akan contohkan, barakallahu fikum. Apa hukum ta'awun bantu-membantu melakukan perkara kebid'ahan? Apa hukumnya? Sepakat? Bantu tahlilan. Apa hukumnya? Tahu ini tahlilan, tahu. Kita membantu, menyediakan tempat. Apa hukumnya? Sudahlah, di rumahku saja tahlilannya. Apa hukumnya? Sepakat enggak ini? Haram ya? Baik. Ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Sepakat ini ya? Fatwa ulama antum cari, antum dapat. Tiba-tiba antum ingin jual rumah. Kebetulan yang beli apa? Orang yang senang tahlilan. Mungkin setiap malam Jumat akan digunakan tahlilan. Apa hukum menjual rumah ke orang ini? Hah? Menjual rumah ke orang ini apa hukumnya? Ini jual beli loh. Buyar dah. Sudah enggak jelas jawabannya. Ada yang haram, ada yang diem, ada yang segala. Kenapa bisa demikian barakallahu fikum? Usulnya enggak dipegang. Kasusnya sama enggak? Sama enggak kasusnya ini? Hah? Sama. Sama atau beda kasusnya ini? Sama. Kasusnya kita jual beli barakallahu fikum. Taunya kita zon. Ya kan? Kita mengira saja. Oh ini ahlul bidah, kemungkinan dia akan menggunakan untuk ini segala macamnya. Ya. Kemungkinan sesuatu yang belum pasti terjadi. Sesuatu yang belum pasti terjadi. Bisa jadi itu adalah rumah ke-10 dia. Mungkin kan? Bisa jadi itu rumah ke-10 dia. Terus gimana? Tak kembangkan lagi. Satu masalah lagi. Barakallahu fikum, antum punya tetangga Nasoro. Pada hari Ahad pagi, dan kebetulan antum sebagai penjual bensin, pada hari Ahad pagi dia berhenti di warung antum. Mas, beli bensinnya 2 liter. Ahad pagi mau kemana? Hah? Kemana ini? Kemungkinan besar kan kesana, ya kan? Kemungkinan besar kesana. Oh, enggak, saya enggak akan jual ke antum. Atau gimana barakallahu fikum? Di sini pentingnya mempelajari apa? Oh, usul. Maklumat barakallahu fikum, pengetahuan itu penting. Kontemporer itu bah, penting. Tahu ini dan segala, itu penting sekali. Tapi barakallahu fikum, ketika kita tidak punya usulnya, maka kita sudah punya satu gudang pengetahuan, tambah satu kita bingung. Tambah satu kita bingung. Muncul satu masalah, sebentar tak SMS dulu. Wah, enggak dibalas-balas SMS-nya ini. Tak telepon, enggak diangkat-angkat, segala macamnya. Padahal penting sekali ini. Ini mau bayaran ini. Sebentar Pak, tak tanya dulu. Barakallahu fikum. Ini pentingnya mempelajari apa? Oh, usul. Kata para ulama, man haramal usul, hurimal usul. Siapa yang mengharamkan dasar dari ilmu pengetahuan, dia tidak akan sampai pada ilmu pengetahuan tadi. Dia tidak akan sampai pada ilmu pengetahuan, pengetahuan tadi. Oleh karena itu, para ulama semangatlah untuk mempelajari ilmu-ilmu usul. Ada dibuka pelajaran bahasa Arab, kejar para ulama fikum. Loh, saya kan sudah tua. Bukan masalah sudah tua atau sudah muda atau masih muda para ulama fikum. Ilmu itu harus kita apa? Pelajari. Jangan pula berprinsip barakallahu fikum, yang penting kan ngaji nih. Paham ora paham urusan nanti. Yang wajib kan belajar. Paham itu bukan perkara wajib. Enggak, barakallahu fikum. Belajar dan berupaya untuk sungguh-sungguh supaya bisa apa? Paham. Kaidah para ulama dalam menuntut ilmu, barakallahu fikum. Apa? La yanbaghi liman arada ayaqra alkitab yatasawwar annahu yuridu ayyauda maratan tsaniyah. Enggak sepantasnya. Orang yang sudah punya keinginan untuk mempelajari sebuah kitab sudah terbayang terlebih dahulu untuk mengulanginya. Oh, belum belajar sudah terbayang untuk mengulanginya. Kenapa? Karena pola pikir seperti ini akan menghalangi dirinya untuk memahami isi seluruh kitabnya. Belajar bahasa Arab, bismillah, jajal di situ urusan nanti. Bukan jajal dulu, bismillah. Allahumma barakallahu fikum. Semangat. Kalau enggak bisa ya berarti nantilah gampang. Belajar sehari, dua hari, satu kali pertemuan, dua kali pertemuan, tiga kali pertemuan. Mayoritas halaqah bahasa Arab itu apa? Gemuk dari, kemudian apa? Kurus. Sampai tinggal satu, dua orang, tinggal satu. Yang datang, Ustaz, enggak enak ya, cuma satu orang. Padahal sebenarnya ingin pergi juga. Cuman apa? Tidak enak alasannya, Masya Allah. Terjadi enggak, barakallahu fikum? Terjadi? Barakallahu fikum. Harus memiliki semangat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita barakallahu fikum terus berdiri pada apa? Pengetahuan-pengetahuan yang kita cari, kita tidak bangun dasar usul-usul, maka barakallahu fikum semakin berjalannya waktu, masalah semakin banyak, maka apa? Kita semakin terombang-ambing. Terlebih lagi masalah fitnah barakallahu, masyaallah. Kalau kita sudah punya kecintaan terhadap sosok, kita kecintaan terhadap siapa? Sosok. Kemudian kita sulit untuk melepaskan sosok tadi. Ya namanya manusia, barakallahu fikum. Ya tidak. Namanya manusia. Melakukan sebuah kesalahan terus. Akhirnya apa? Loh, aku sudah cocoknya sama dia. Dan seterusnya walidzubillah, barakallahu fikum. Dulu ketika saya belajar, masalah kagumnya luar biasa dengan sosok fulan. Luar biasa. Ketika muncul masalah, beratnya untuk memilih. Harus aku pilih atau harus aku tinggalkan. Minta taujihat, arahan-arahan dari asatidz dan segala macamnya. Bismillah. Netruk, saya tinggalkan dia. Barakallahu fikum. Kalau kita sudah pakai apa? Emosi, perasaan saja, sudah ludes agama kita. Sini cocok-cocok menyimpang lebih gampang. Ternyata apa? Kepentok pindah lagi tidak. Kita harus betul-betul punya apa? Usul. Kuatkan barakallahu fikum. Dalam masalah fikih, dalam masalah akidah, itu semua bisa kita kuatkan dengan kita mempelajari apa? Ilmu dasar kita, bahasa Arab kita dan seterusnya. Terlebih lagi barakallahu fikum, kalau kita memahami masalah fikih, masyaallah, luar biasa. Saya akan sebutkan satu contoh khilaf yang ada dalam masalah apa fikih. Apa hukum mencukur rambut dan memotong kuku bagi orang yang hendak berkurban di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Hadisnya satu, barakallahu fikum. Hadisnya satu. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Idza dakhalatil ashru wa rada ahadukum ayyudahi fala yaqra falyumsi sya'rahu wa atharahu. Bila sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah satu di antara kalian hendak berkurban, maka janganlah memotong rambut dan kukunya. Ini kan khilaf di antara para ulama. Madzhab Syafi'iyah makruh karahatu tanzih. Al-Imam Ahmad, Dawud Az-Zahiri dan yang lainnya haram. Al-Imam Malik tidak disenangi. Kita pilih yang mana ini? Haram. Kaidahnya falyumsik. Pilih ini kaidahnya ini dan segala. Padahal barakallahu dalam masalah fikih, mayoritasnya itu apa? Terjadi perbedaan pendapat. Coba kalau ternyata perbedaan pendapat itu dalam bab fikih kemudian menimbulkan apa? Menimbulkan apa barakallahu fikum? Perbedaan persahabatan. Karena beda pemahaman dalam masalah fikih, kemudian apa? Terjadi perpecahan, permusuhan. Mungkin enggak terjadi? Sangat mungkin. Sangat sangat mungkin. Kalau itu sebuah kasus yang sifatnya apa? Kembali kepada individu. Sekarang kalau misalnya itu kasusnya kembali kepada apa? Mujtama. Kasusnya kembali kepada apa? Mujtama. Barakallahu fikum, masjid ini menghadap ke arah mana? Selatannya mana? Pasti itu selatan. Itu selatan ya, pasti. Mojok kan selatannya? Baratnya juga mojok, timurnya juga mojok, utaranya juga mojok. Tayyib barakallahu fikum. Saya sebagai imam sholatnya langsung menghadap sana, enggak pakai mojok-mojokan. Enggak pakai mojok-mojokan. Saya katakan sah sholatnya. Saya katakan apa? Sah sholatnya. Nah barakallahu fikum. Bainal masyriq wal maghrib kiblah. Antara timur dan barat itu apa? Kiblat. Artinya apa? Kiblat bagi orang yang jauh itu tidak harus barat 18 derajat serong kanan misal. Begitu ya teorinya kalau negeri kita. Berarti diarah ke. Kalau enggak seperti itu nanti ya hitungannya aja. Kalau ini jaraknya 100 kilo misal. Beda 1 derajat itu sudah jauh banget. Sudah jauh banget. Teorinya kan gitu. Terus gimana ini barakallahu fikum? Berarti kita harus cari posisi yang paling pas sampai ada kaidah tajdidu arah kiblat. Terus memperbaiki mengoreksi arah kiblat ini sudah benar atau belum. Sampai ada mesin yang dibongkar untuk menggeser kiblat saja. Padahal kaidahnya sangat mudah. Antara timur dan barat itu kiblat. Berarti kalau kita antara utara dan selatan itu kiblat. Saya rubah, misal, kira-kira jamaah pada terima nggak? Kira-kira takmir langsung terima nggak? Kira-kira pengurus langsung terima nggak? Jawabnya enggak kan? Kira-kira muncul permasalahan nggak? Muncul permasalahan nggak? Pasti muncul. Padahal itu adalah khilafiyat masalah apa? Fikih kan? Perbedaan masalah fikih, enggak ada yang mengingkari. Kalau ada ulama datang misal, ini selatan sana, utara sana. Kalau teori kiblatnya sebelah sana, tapi kita hadapkan ke sana, enggak akan diingkari. Insyaallah taala enggak akan diingkari. Dalilnya adalah tadi. Terus jangan kemudian berpikir biar lurus kita rubah saja. Enggak, ini cuma mencontohkan apa? Perbedaan fikih terkadang itu menjadikan apa? Perselisihan. Nah, kita akan menjadi sosok yang dewasa, akan menjadi sosok yang apa? Saling ataupun bisa untuk tanazul, mudah mengalah, tafahum, mudah untuk apa? Saling memahami. Kalau kita itu paham usulnya, kita paham apa dah? Dasar-dasarnya. Oleh karena itu barakallahu fiik kuasai. Pahami, telateni barakallahu fikum. Pelajaran pun kita lihat usulnya. Dari pelajaran ini usulnya yang mana? Dari pelajaran ini usulnya yang mana? Dari pelajaran ini usulnya yang mana? Dengan itu barakallahu fikum, kita akan betul-betul pada posisi yang baik. Enggak orang melihat orang melakukan suatu kemudian apa? Langsung disikapi sebentar. Jadi sikapmu itu yang salah, bukan sikap dia yang salah. Mohon barakallahu fikum. Ini terjadi banyak sekali. Walhamdulillah barakallahu fikum. Ta'ajjul terbaru, terlalu apa? Terburu-buru. Wallahu a'lam bissawab. Tapi barakallahu fikum, mungkin yang bisa sampaikan pada sore malam hari ini. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.